Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan fatwa fadilatul syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, permasalahan al-udhur bil-jahl, udhur dengan sebab jahilan. Pertanyaan pada halaman 312. Qala as-su'al hal yu'dharu bil jahli man waqa'a fi naqidin min nawaqidil Islam? Apakah seseorang yang terjatuh atau hal yu'dharu, apakah diberikan uzur? Apakah diberikan uzur dengan sebab kejahilan orang yang terjatuh pada salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam? Qala Syekh hafizahullah al-jawab, jawabannya, idza kana fi biladil muslimin wal islami zahirun fahadha la yu'dharu. Amma insanun ma balagathu ad-da'watu aw yaskunu fi baladin ghalaba 'ala ahlihi ash-shirkiyatu wal bid'u fahadha yu'dharu bil jahli ila an tuqama 'alayhi al-hujjatu wa yubayyana lahu. لأن الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, jika orang tersebut berada, idha kana ar-rajul, orang tersebut, alladhi waqa'a fi naqid min nawaqid al-Islam, jika dia berada pada negeri kaum muslimin dan negeri Islam, yakni negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslimin, ditegakkan di situ syiar-syiar Islam, azan, salat jamaah dan seterusnya, walaupun hukumnya belum sepenuhnya menerapkan hukum Islam. Ini definisi negeri Islam atau muslimin, mayoritas penduduknya adalah muslimun. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama, berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh kaum al-khawarij. Jika negeri, suatu negeri tidak ditegakkan syariat Islam, walaupun mayoritas penduduknya muslim, maka itu bukan negeri Islam. Kata beliau hafizahullah, jika dia berada pada negeri kaum muslimin dan negeri Islam, zahirun, yakni kaum muslimin, demikian juga Islam tampak syiar-syiarnya, boleh dikumandangkan azan, ditegakkan sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id, dan lain sebagainya, dia tinggal di negeri semacam itu, fahadha la yu'dharu, maka orang tersebut tidak diberi udhur. Amma insanun, adapun seseorang, ma balagathu da'watu, tidak sampai kepadanya dakwah, atau dia tinggal di negeri, yaskunu fi baladin, dia tinggal di suatu negeri, ghalaba ala ahlihi asyirkiyatu, di mana ghalaba ala ahlihi, yang dominan mayoritas atau keumuman penduduk negeri tersebut dipenuhi dengan kesyirikan dan kebid'ahan, fahadha yu'dharu bil jahli, maka orang tersebut diberi uzur dengan sebab kejahilan, termasuk yang diberi uzur. hingga ditegakkan kepadanya hujah dan dijelaskan kepada dia jalan yang benar, jalan yang lurus, jelaskan itu adalah pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan li unzirakum bihi wa man balagh, agar aku memberikan peringatan kepada kalian bil Quran, dengan membawa Al-Quran Nabi memperingatkan para sahabatnya kaum muslimin, demikian pula manusia yang hidup di zaman beliau. Wa man balagha, dan siapapun yang sampai kepadanya Islam. Nah, orang-orang setelahnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan zaman kita. Syahid dari ayat ini bahwasanya hujah tersebut sampai kepada orang yang didakwahi oleh Nabi SAW pada zaman beliau, dan hujah tersebut sampai kepada orang yang sampai kepadanya berita tentang Islam. Ya. Keadaan yang kedua yang beliau sebutkan di sini, seorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, komunitas yang penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan, yang dia ketahui itu Islam, yang diketahui itu adalah bagian dari Islam, berarti dihukumi secara zahir bahwa orang tersebut belum sampai kepadanya hujah, belum sampai kepadanya jalan yang benar. Allah juga berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan siapapun yang menentang, membangkang terhadap Rasul SAW, tidak taat kepada beliau, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ini syahidnya, setelah jelas baginya petunjuk, jelas gamblang, enggak ada yang iskal, enggak ada yang masybuh, samar, hujah sampai kepadanya. Siapapun yang menyelisihi, menentang, membangkang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dari kesyirikan, kebid'ahan dan semisalnya, dan dia mengikuti selain jalan dari kaum mukminin, yakni para sahabat Nabi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua akibat. Di mana dua akibat ini dikaitkan dengan upaya untuk menentang dan membangkang terhadap perintah Rasul setelah tegaknya hujah. Allah katakan wallihi, kami palingkan dia, ma tawalla, kemanapun dia berpaling. Dipalingkan sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Sungguh jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala fa katsirun min a'immatis salafi. Sekian banyak dari imam-imam salafus saleh. Wa min ajalliha wa a'zamiha Ibnu Taimiyah rahimahullah yara al-'udhra bil jahli. Beliau sebutkan sekian banyak imam salaf kita, dan di antaranya yang paling mulia dan paling agung, yang paling tinggi dan takwa, bertakwa adalah Ibnu Taimiyah. Beliau memandang bahwasanya adanya uzur terhadap kejahilan, hatta fi syirkiyati wal kufriyati idza kana yajhalu, bahkan dalam perkara kesyirikan, kekufuran, jika orang yang terjatuh padanya adalah orang yang jahil. Waqa'a fi syirki aw waqa'a fil kufri wa huwa yajhalu anna hadza syirkun aw kufrun. Dia terjatuh kepada kesyirikan, yang jelas-jelas kesyirikan, atau terjatuh kepada kekufuran, sementara wahuwa sementara dia tidak mengetahui bahwasanya itu kesyirikan ataukah kekufuran. Ini uzur bagi orang yang jahil untuk tidak dihukumi sebagai seorang musyrik ataupun orang kafir tatkala dia tidak mengetahui hukum. Al-jahl bil-hukum. Nah, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Au al-jahl bil-hal, tidak tahu keadaan. Nah, ini juga termasuk dari sesuatu yang seorang diberi uzur. Yang tidak diberi uzur itu adalah orang yang jahil, tidak mengetahui konsekuensi dari kesyirikan ataukah kekufuran ataukah kebid'ahan itu. Kalau dia tahu ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, tahu itu haram, namun dia tidak mengetahui apa dampak efek dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka tidak diterima uzurnya. Bisa dibedakan ini? Ya. Yang diberi uzur adalah seorang yang tidak tahu itu kesyirikan, tidak tahu itu kekufuran, kebid'ahan lalu terjatuh. Ini namanya uzur bil jahal. Adapun kalau jahilnya tidak tahu dampak atau akibat dari kesyirikan atau kekufuran, maka itu tidak diterima uzurnya. Qala wa lam yablughhu min al-ilmi wa nusus syari'ati ma yubayyinu lahu anna hadha syirkun aw kufrun fa hadha yu'dharu. Walam yablughu, tidak sampai kepadanya ilmu. Demikian pula dalil-dalil syariat yang menjelaskan baginya, menjelaskan kepada orang tersebut bahwa ini kesyirikan ataukah kekufuran, maka orang itu diberi uzur. Qala Syekh hafizahullah, ya'ni yatrukus salata mathalan, seseorang meninggalkan salat. Contoh, hadza 'inda jumhur as-sahabati wa jumhur ahli al-hadits kafirun. Perkara ini, tarkus shalah, meninggalkan salat, menurut jumhur sahabat, jumhur ahli hadis, hukum orang tersebut adalah kafir. Wa hadza naqidun min nawaqidil Islam, ini adalah pembatal dari sekian pembatal Islam. Inda man yukaffiru tarikas salati, menurut orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, jumhur sahabat, jumhur ahli hadis. Ada orang yang tidak salat. Nah, maka dia kafir. Lakin ma balaghathu ad-da'watu biwujubis salati. Namun lihat sisi uzur yang beliau sebutkan. Ya. Jumhur sahabat, jumhur al-hadis mengatakan kafirnya orang yang tidak sholat. Namun suatu kasus, sebutkan iblis contohnya, seseorang tidak sholat, lakin ma balaghathu, belum sampai kepadanya, tidak sampai kepadanya dakwah tentang wajibnya sholat. Belum sampai kepadanya dakwah tentang wajibnya sholat. Au biwujubi as-siyami, atau diwajibkannya puasa, au ghairihima, ataupun selain dari salat dan puasa. Aslama walam yablughu walam yuballighu ahadun. Dia masuk Islam dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kewajiban itu. Masuk Islam, namun enggak ada seorang pun yang menyampaikan kepada dia tentang syariat tersebut. Ahabbal Islam wa dakhala fihi, dia mencintai agama Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Lakin lam yuballighu, bisa juga lam yablughu ay ahadun. Lakin lam yablughu anna hadha ruknun min arkanil Islam, namun tidak sampai kepadanya berita bahwasanya perkara tersebut adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Jadi apa di sini? Uzur dengan kejahilan. Wa annahu minal wajibati, belum sampai kepada dia bahwasanya itu termasuk perkara-perkara yang wajib. Fahadha yu'dharu, maka orang tersebut diberi udzur. Wa yubayyanu lahu al-haqqu, dijelaskan kepadanya kebenaran. Naam, bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib. Fa in asarra 'ala inkari as-salati, kalau dia terus-menerus mengingkari kewajiban salat. Wa annaha laysat minal Islam, dan dia meyakini bahwasanya salat bukan termasuk dari bagian Islam. Fahuwa kafirun murtadun, maka dia kafir, dia murtad. Nah, ini penjelasan yang sangat jelas dari beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, rincian terkait dengan masalah udzur dengan sebab kejahilan. Kemudian soal berikutnya. Wala su'al fadilatul syekh, fadilatul syekh, ma huwa dhabitu al-udhri bil jahl, wahai syekh yang mulia, apa ketentuan, apa batasan uzur dengan kejahilan? Qala syekh hafizahullah, al-jawabu jawabannya, al-jahilu huwa alladhi lam tablughu al-hujjatu, orang yang jahil yaitu orang yang belum sampai kepadanya hujjah, dalil Quran atau sunnah. Imma an yakuna haditha ahdin bil Islam, bisa jadi. Imma an yakuna ay dzalikal jahil, bisa jadi orang tersebut baru saja masuk Islam. Haditha ahdin bil Islam, ay qarib, qarib, qarib ahdin, dekat, baru saja masuk Islam, belum lama. Wa taraka amalan minal a'mali min arkanil Islam, dia meninggalkan satu amalan dari amalan-amalan yang merupakan bagian dari rukun-rukun Islam. Wa ghairahu, dan amalan yang lainnya dia tinggalkan. Li'annahu lam yata'allam ilal ana al-islama, karena dia belum belajar hingga saat ini al-islam, belum belajar agama Islam. Orang yang baru masuk Islam. Hadza masalan, ini sebagai contoh. Lau aslama, kalau orang masuk Islam. Wa ma'taqada wujubaz zakati, dia tidak meyakini kewajiban zakat. Awil haji, atau kewajiban haji. Aw ma syakala dzalika, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Puasa Ramadan misalnya. Li'annahu ma balaghahu ayyu nassin wala 'allamahu al-muslimun. Karena ma balaghahu ayyu nassin, belum sampai atau tidak sampai kepadanya satu nas pun. Dia cinta Islam, akhirnya masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Sehingga dia meninggalkan sebagian perkara yang merupakan bagian dari rukun Islam. Wala 'allamahu, tidak pula kaum muslimin mengajarinya. Kasihan. Kata beliau, wa hadza yu'dharu bil jahli, maka orang semacam ini dia diberi uzur dengan sebab kejahilannya. Enggak tahu. Tidak tahu kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, au kana fi baladin na'in an biladil alami wal islami wal ibadati wat tauhidi. Atau dia berada di negeri yang na'in, ay ba'id, yang jauh dari biladil alam, negeri-negeri yang lain, jauh dari negeri-negeri yang ada di alam semesta ini. Soalnya di dekat kutub utara, atau sebutkan juga lebih di tengah hutan belantara, jauh dari negeri-negeri yang lainnya. Kita ulangi. Au kana fi baladin na'in an biladil ilm, bukan alam ya, An biladil ilmi wal islamil ibadah. Dia berada pada negeri yang jauh dari negeri ilmu. An biladil ilmi. Jauh dari negeri ilmu. Jauh dari negeri Islam. Jauh dari negeri ibadah dan tauhid. Wa ma syakala dzalika. Dan yang semisal itu. Berada di pulau terpencil misalnya. Jauh sekali. Ya'ishu fi ghabatin minal ghabati. Dia hidup di salah satu hutan dari hutan-hutan belantara. Ya. Fi awsati Afriqiya, di tengah-tengah benua Afrika. Aw fi biladin ma wara'a al-Hind. Di negeri di seberang sana, di belakang Hind. Ya. Jauh. Bisa lepas pantai yang sulit dijamah oleh masyarakat nam atau manusia atau di tengah-tengah sekian pulau-pulau kecil yang di situ yang menjadi pokok adalah tidak sampai kepadanya ilmu Islam, ibadah, tauhid. Naam. Biladil jahli wadh-dhaya'i wadh-dhalali, negeri yang penuh dengan kejahilan, wadh-dhaya', urusannya carut marut, enggak teratur, wadh-dhalal, yang penuh dengan kesesatan. Qala Syekh, fa hadza qad yu'dzaru bil jahli fi ba'dil asya'i allati lam tablughhu. Maka orang semacam ini qad yu'dzaru, kadang diberi uzur dengan kejahilan pada sebagian permasalahan yang belum sampai kepadanya. Qala idza qassara fiha la nudzirhu, jika dia taksir di situ, yakni karena keterbatasan fasilitas yang ada, keterbatasan alat sehingga manusia bisa sampai ke situ mendakwahkan kepadanya. Nah, mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa mengenal agama. Idza qassara fiha la nukaffiruhu, kita tidak mengkafirkannya. Tidak terburu-buru dalam perkara semacam ini. Nu'allimuhu wa nubayyinu lahu, namun kita mengajari dia. Kalau kita dapatkan orang semacam itu, ya. Nubayyinu lahu, kita jelaskan kepadanya. Lebih-lebih misalnya orang tinggal di tengah hutan belantara, enggak faham terhadap bahasa keumuman manusia. Enggak faham keumuman bahasa keumuman manusia. Sekian banyak permasalahan mungkin tidak mereka mengerti. Hukum-hukum syariat yang lainnya, bagaimana muamalah antara suami istri, bagaimana ini dan itu, yang tidak mereka ketahui. Naqulullahu, kita katakan kepada anta limadza la tuzakki, limadza la tahuju, kita katakan kepadanya kenapa engkau tidak berzakat, tidak berhaji. Yaqul, dia mengatakan laisa wajibun alayya, itu enggak wajib bagi saya. Naqulullahu, kita katakan bala, iya, yajibu alaik, itu wajib bagimu. Wadalilu kada wa kada, dalilnya ini dan itu. Naam. Yakni sebagaimana beliau katakan, diajari, dijelaskan sehingga dia mengetahui kewajiban-kewajibannya dan menjalankan. Fahadha qabla an tablughahu al-hujjatu, ja'a jahilan wa yu'dharu bijahlihi. Orang semacam ini sebelum sampai kepadanya hujjah, dia datang dalam keadaan jahil dan diberi uzur atas kejahilannya. Ini keterangan dari beliau. Ammal ladzi ya'ishu fi diyaril Islam, adapun berikutnya. Ya. Kalau bisa kita lihat tadi paragraf 1, paragraf kedua, ini yang ketiga. 1 dan 2 mirip. Kemudian yang ketiga ini berbeda. yang tidak diberi uzur dengan kejahilan dia. Adapun orang hidup di negeri Islam yang sudah kita singgung, jumhur mayoritas penduduknya muslimun, ditegakkan syiar-syiar Islam, dia tinggal di negeri-negeri Islam fi ausati ahlil ilmi, di tengah-tengah ahli ilmu, wad dini wal khairi, di tengah-tengah orang yang beragama dan melakukan kebaikan. Hadza la yu'dzaru, orang semacam ini tidak diberi udzur. Li'annahu fil ghalib yakunu mu'ridan la yuridul haqqo, karena orang semacam itu keumumannya dia mu'ridan, berpaling. Ada kesempatan, ada waktu, ada fasilitas, namun tidak dia gunakan. Kenapa? Karena dia berpaling, tidak mau menginginkan kebenaran. Ini enggak diberi udzur. Kemudian beliau sampaikan permasalahan yang lain yang semisal dengan itu. Qala ahlul fatrati wal majanini was sibyani alladzina lam tablughhum al hujjatu kulluhum ma'dzurun wa yumtahanuna yawmal qiyamah. Ahlu al-fatrah, orang yang belum sampai kepadanya hujjah dalil, belum sampai kepadanya rasul, ya. Wal majanin, orang-orang yang tidak sehat akalnya, gila. Wasibyan, anak-anak kecil. Dan orang-orang yang belum sampai kepadanya hujjah, semuanya adalah orang-orang diberikan udzur. Dan wayum tahanuna yaumal qiyamah, mereka diuji pada hari kiamat. Mau taat tidak? La nukaffiruhum wala yudkhiluhumullahun nara. Kita tidak mengkafirkan mereka dan Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka illa ba'da an yab'atsa ilaihim rasulan yakhtabiruhum. Allah Ta'ala tidak memasukkan mereka ke dalam neraka kecuali setelah Allah utus kepada mereka seorang rasul yang menguji mereka. Dari sini kita patut bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat akal, diberikan oleh Allah SWT sampai kepada kita dalil Quran Sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT nikmat taufik mengenal Islam, nikmat taufik mengenal Sunnah. Patut kita syukuri. Bagaimana dengan mereka? Ahlu fatrah, al-majanin, al-sibyan, dan semisalnya. Mereka diuji nanti di akhirat. Allah utus seorang rasul untuk mengujinya. Yaqulu lahum. Rasul itu mengatakan kepada mereka. Termasuk juga nanti disebutkan. Yaitu orang-orang yang tuli bisu. Ya, orang yang tuli, asom. Tidak mendengar sesuatu pun. Tidak mendengar sama sekali. Itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rasul tersebut, "Udkhulu an-nara," masuklah kalian ke dalam neraka, ke dalam api. "Faman ista'adda lidukhulin nari, hadza aminun wa sadaqa wa najja." Maka siapapun yang bersiap-siap untuk masuk api neraka, untuk masuk api, maka dia aman, benar, dan selamat. Karena itu adalah ujian. Dia taat tidak terhadap Rasul. Karena alasannya apa? Karena alasan mereka, kami belum sampai hujah, belum datang kepada kami Rasul. Belum datang kepada kami dalil-dalil. Ya, ujiannya di akhirat kelak. وَمَنْ أَبَى وَرَدَّ رِسَالَةَ هَذَا الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدُخُلُ النَّارَ. Dan siapapun yang enggan dan menolak risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalil yang sifatnya umum sebut yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, كُلُّ أُمَّةِ يَدُخُلُنَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قَلَى مَنْ يَأْبَى qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Berikutnya beliau bawakan dalil secara khusus tentang mereka. Summa ya'ti ba'da dzalika ahlul fatrati fayaqulun. Kemudian datang setelah itu ahli fatrah yang belum sampai kepadanya Rasul, fayaqulun, mereka mengatakan ma ja'ana min nadhirin. Tidak sampai kepada kami seorang pemberi peringatan pun. Wa ya'ti al-ma'tuhu yaqul. Kemudian al-ma'tuh, orang yang bukan bodoh, bukan jahil, namun apa istilahnya, jadi orang yang idiot, orang yang apa, gila, tak punya akal. Nah, al-ma'tu, orang yang tidak punya akal, dia mengatakan ana kuntu ugzafu fi syawari', dahulu saya dilempar di jalan-jalan, jalan sana ke sini, kadang pakaian cuma bawah saja, kan itu. Nah, ana kuntu ukhdhafu fi syawari', dibuang di jalan sana. Nah, jalan ke sini ke sana, enggak jelas. Wa yakdhifuni as-sibyanu fi al-aziqqati. Fil aziqqati, na'am. Kemudian anak-anak kecil melempariku di lorong-lorong jalan. Kalau umumnya manusia kan gitu ya. Ada orang gila, dia apa kan? Dikerjai. Dilempar, diejek. Walam akun aqilu. Aku enggak punya akal. Di akhirat kelak mengeluhkan demikian. Walam yakun 'indi aqlun. Saya enggak punya akal. Saya tidak memahami, sehingga saya tidak memahami apa yang dibawa oleh Rasul. Hadza la yukallifuhu rabbuna. Orang semacam ini tidak dibebani taklif, beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak mendapatkan beban syariat. Ya, salat. Ya, dan kewajiban semisal itu. Qala as-sabiyyu hadza laysa 'indahu aqlun aidan. Anak kecil juga tidak memiliki akal juga. Walam yablugh sinnat taklifi, belum sampai usia taklif pembebanan syariat. Haulai yumtahanuna yaumal qiyamah. Mereka diuji pada hari kiamat. Alladhi yamutu qabla al-bulugh yumtahanu. Yang mati sebelum balig diuji. In ista'adda lidukhulin nari ta'atan lihadar rasuli. Jika dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam api sebagai bentuk ketaatan kepada Rasul itu. Hadha aminun wa najah. Maka dia mendapatkan keamanan. Tapi juga hadha amana. Nah, maka orang itu telah beriman. Konsekuensi dari iman, dia mendapatkan aminun. Dia aman. Hadza amana, ini amana bir rasul. Dia juga aminun, dia mendapatkan keamanan. Wa najah, dan dia selamat. Wa man aba an yadkhulan nar hadza kafara wa kadzdzaba. Adapun jika dia enggan untuk masuk ke dalam api, maka dia kufur dan mendustakan Rasul itu. Fayadkhulu an nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka yang hakiki. Kita baca dalilnya. Qala Syekh Hafizahullah wa dalilu ma rawahu al-Imam Ahmad min tariqi Qatadah 'anil Ahnafi ibn Qais. Dalil perkara ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan Qatadah dari Al-Ahnaf bin Qais 'anil Aswadi ibn Sari' dari Al-Aswad ibn Sari' An-Nabiyyillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda arba'atun yaumal qiyamah, empat orang pada hari kiamat. Rajulun asamma la yasma'u syai'an, yang pertama adalah orang yang asam, tuli. Tuli yang tidak mendengar apapun. Kita tahu bahwasanya ada orang yang tuli. Tuna apa namanya? Tuna rungu. Ya. Tuli juga ada yang memang sama sekali tidak mendengar, ada sebagainya yang mendengar. Kalau di ada bicara dekat, keraskan dengar dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Nabi mengatakan seorang yang tuli yang tidak mendengar apapun. Wa rajulun, konsekuensinya dia bisu. Wa rajulun ahmaqu, yang kedua ahmaq, orang yang tidak punya akal. Idiot. Ya, enggak punya akal. Gila. Wa rajulun haramun, yang ketiga adalah orang yang tua renta. Belum sampai kepadanya dakwah. Wa rajulun mata fil fatrati, orang yang meninggal dunia pada masa fatrah, belum sampai kepada dia Rasul hujjah. Fa ammal asammu fa yaqul, adapun orang yang tuli mengatakan, Rabbi laqad jaa'a al-islamu wa ma asma'u syai'an. Wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang dan aku tidak mendengar apapun. Wa ammal ahmaqu fa yaqul, adapun ya ahmaq yang gila mengatakan, Rabbi laqad jaa'a al-islamu was-sibyanu yahdhifuni bil ba'ri. Wahai Rabb, Islam telah datang sementara anak-anak melempariku ya dengan al-ba'r, kotoran, dihinakan, dipermainkan oleh anak-anak. Wa ammal haramu fayakul, adapun orang tua, sehingga apa ya, sampai pikun, sudah enggak punya akal lagi. Al-haram, Rabbi, sudah pikun. Rabbi, dia mengatakan, laqad jaa'a al-islam wa ma aqilu syai'an. Wahai Rabbku, sesungguhnya telah datang agama Islam dan saya tidak memahami sama sekali. Sudah lupa, sudah enggak punya akal. Naam. Wa amma alladhi mata fil fatrah, adapun orang yang mati dalam masa fatrah, tidak diutus padanya Rasul, fayaqulu ya, tidak sampai kepadanya Rasul, fayaqulu rabbi ma atani laka rasulun, wahai Rabbku, tidak ada seorang rasul pun yang mendatangiku, tidak sampai kepadanya hujjah. Fayakhudhu mawathiqahum, maka Allah pun mengambil perjanjian dengan mereka. Apa isinya perjanjiannya? La yuti'unnahu, perjanjiannya bahwasanya mereka benar-benar akan menaati Allah Subhanahu wa taala. Fayursiru ilaihim, maka Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Fayursiru ilaihim anidkhulu an-nara, agar mereka masuk ke dalam api. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya api itu akan dingin dan menyelamatkan mereka. Namun mereka kan enggak paham hal demikian. Ya. Haula al-arba'ah, kaum Muhammad tersebut. Nabi memberitakan seandainya mereka masuk taat kepada Rasul, maka mereka akan mendapatkan keadaan yang dingin dan menyelamatkan. Selamat, enggak panas, enggak dingin, kemudian menggigil juga tidak. Wa qala Ahmad rahimahullah, haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi 'anil hasani 'an abi Rafi' an abi Hurairah mithla hadza, ghayra annahu qala fi akhirih, dalam hadis Abi Hurairah serupa dengan itu, hanya saja pada akhirnya beliau mengatakan, faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman, siapapun yang memasukinya karena taat kepada Rasul itu, maka api tersebut bagi dia bardan wa salama, dingin dan menyelamatkan. Wa man lam yadkhulha yushabu ilaiha, dan siapapun yang tidak memasukinya maka dia dilimparkan, ditarik kemudian dilimparkan ke dalam api neraka tersebut. Qala asy-syahidu anna ar-rajiha 'inda ahli sunnati wal jama'ati. Kata beliau asy-syahidu, syahid, anna ar-rajiha, yang rajih, 'inda ahli sunnati wal jama'ati, di sisi ahli sunnah wal jama'ah, 'ala anna al-jahila ma'dzurun, bahwasanya orang jahil diberi uzur, hatta taquma 'alaihi al-hujjatu, sampai hujah tersebut tegak bagi dia. Wa ahlul fatrati ma'dzurun, demikian pula ahli fatrah diberi uzur, la yadkhuluna an-nara, mereka tidak masuk api, tidak masuk neraka, illa bi iqamatil hujjati 'alaihim fil akhirati, kecuali dengan ditegakkan hujjah kepada mereka pada yaum akhir kelak. War rajihu 'inda ahli sunnah, yang rajih di sisi ahli sunnah, anna alladhi waqa'a fi mukaffirin la yukaffaru, bahwasanya orang yang terjatuh pada perbuatan yang semestinya ya, menjadikan seorang dikafirkan, la yukaffaru, dia tidak dikafirkan, hatta tuqama 'alaihi al-hujjatu, sampai ditegakkan hujjah padanya. Waqad waqa'a ba'du as-sahabati fi syurbi al-khamr, sebagian sahabat sungguh terjatuh pada perbuatan meminum khamr. Syaribuhu wastahalluhu, mereka meminumnya dan menganggapnya halal. Wa hadza minal mukaffirati, tidak dilakukan, ini termasuk dari perkara yang menyebabkan seorang dikafirkan. Fa ajma' as-sahabatu, maka para sahabat sepakat, Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Utsman wa ghairuhum min as-sahabah, para sahabat Umar, Ali, Utsman dan yang lainnya sepakat. Naam. Qalu, mereka mengatakan, itu bihim. Naam. Hendaklah datangkan mereka, datangkanlah mereka, itu bihim, datangkanlah mereka. Ini i'tarafu bi tahrimil khamri, kalau mereka mengakui haramnya khamr, uqima 'alaihil haddu, maka ditegakkan hukum had. Kenapa? Karena minum khamr. Wa in istabahu wastahalluhu, kalau mereka mengatakan mubah, wa in istabahuhu, jika mereka mengatakan khamr itu mubah, wastahalluhu, dan menghalalkannya, yuqtaluna murtaddin, mereka dibunuh karena murtad. Kenapa? Karena menghalalkan hal yang haram. Mereka hidup di tengah-tengah para sahabat, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Fatabu wa anabu wa raja'u fa aqamu 'alaihimul haddu. Ternyata mereka yang minum tersebut setelah diingatkan, ya, kalau keadaan demikian, kalau dia meyakini haramnya khamar, tegakkan hukum had. Kalau mereka meyakini bahwasanya itu mubah, halal, maka dibunuh. Fatabu, maka mereka pun bertaubat. Wa anabu, bertaubat, memperbaiki diri, beramal saleh. Wa raja'u, dan kembali kepada Islam yang lurus. Fa aqamu 'alaihimul hadda, maka para sahabat pun menegakkan kepada mereka hukum had. Nah. Baik. Al-muadzin fal yu'adzin.